utitu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah kalimat yang ringkas tetapi memiliki makna luas. Itu keistimewaan Rasulullah SAW. Aku diberi jawami'ul kalim. Bahkan itu termasuk dalam beberapa lafaz-lafaz hadis yang sedang kita pelajari. Di antaranya waktu itu khamsan lam yuta huna ahadu minal anbiya'i qabli. Salah satunya dalam satu lafaz disebutkan utitu jawami'ul kalim. Aku diberi jawami'ul kalim. Kalimat yang simple tapi memiliki makna luas. Naam. Salih. Ada khususnya Rasul atau kulul anbiya? Khusus. Aina dalil? Rabi' yang keempat. Indak. Atau yang kelima? Ja'alat ummati khairu umam. Naam. Hadha huwa sahih. Dijadikan umat beliau, umat Islam adalah sebaik-baik umat. Yaitu kalimat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Artinya lebih baik dari umat yang terdahulu, lebih baik daripada umat Nabi Musa, lebih baik daripada umat Nabi Isa. Fahada khususiyatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. جيد لماذا لا تكتب بالعربية بالعربية اقرأ لا يعذب بسنة بعامة ورسول الله صلى الله عليه berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak diazab dengan azab yang merata seluruh umatnya فاستجاب له kemudian dikabulkan. Adapun umat-umat terdahulu, banyak yang diazab secara merata. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan secara keseluruhan. Demikian pula, kaum Ad, kaum Samud. Allah adab mereka, sampai Allah katakan, fahal tara lahum min baqiyah. Apakah kau lihat ada sisa mereka? Artinya diazab secara merata. Demikian pula, kaum Lut yang diangkat negerinya dan dibalik oleh Allah dan dihempaskan ke bumi sehingga hancur seluruhnya, ini juga termasuk adab yang merata. Tetapi umat terakhir ini tidak diadab secara merata. Sebagian diadab, sebagian dibiarkan agar yang dibiarkan mengambil pelajaran dari yang diadab. Jayid. Taktubun. Man lam yaktub hadhihi faedah. Naam, ba'dahu. Khususiyah itu wahdahu huwa. Khalilullah dua. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Kemudian Nabi berkata, wattakhadani khalilan kama attakhada Ibrahima khalila. Allah mengambil aku sebagai khalil sebagaimana mengambil Ibrahim sebagai khalil. Berarti dua. Keistimewaan dua nabi besar, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim SAW. Nah, ada lagi? Hah? Labas. Gimana? Naam. Dikasati ummatihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW ada yang masuk ke dalam jannah 70 ribu orang min ghairi hisabin wala adab. Bahkan dalam riwayat fastazadtu rabbi, aku minta tambah lagi. pada Rabbku. Fazanani fi kulli alfin sab'ina alfan. Maka ditambahkan untukku setiap 1000 70.000. Berarti 70 dikali 70.000. Itu pun masih ada riwayat berikutnya. Fastazadani. Aku meminta tambah lagi. Fastazadtu Rabbi. Aku minta kepada Rabbku. Fazadani. Kemudian ditambah untukku. Salasa hissiyat min hissiyati Rabbi. Tiga cidukan tangan dari tangan Rabbku. Ini yang tidak bisa diukur dengan angka. Ini yang tidak bisa diukur dengan angka. Nah, berikutnya. Nah. Sayyid. U'tiya Al-Kawthar. Itu juga khas. Telaga Nabi SAW. Al-Kawthar atau Nahrun fil Jannah. Hafitahu min dahabin. Wa majraiha ala dur. Wa ma'uha ahla min al-asal. Wa atyab min al-misk. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Aku memberikan kepadamu, ini khusus pada Nabi Muhammad SAW, Al-Kautsar. Nahrun fil jannah, sungai dalam jannah, yang hafitahu min dahabin, demikian dalam tafsirnya, yang tepi-tepinya dari emas, wa majraha 'ala ad-dur, sedangkan aliran airnya di bawah atau di bawah airnya dalam permata-permata dan mutiara. Sedangkan ahla airnya ahla minal asal, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada misik. Naam. Fa hadha khususiyatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Sayyid ummatuhu sallallahu alaihi wa sallam. Yud'a yawmal qiyamah. Ghurran muhajjalin min atharil wudu, memiliki tanda khusus yaitu putih di tangannya dan di wajahnya, sehingga Rasulullah SAW kenal mereka walaupun tidak pernah bertemu dan menyatakan innahum ummati, mereka adalah umatku, karena memiliki ciri khas ghurran muhajjalin. Ghur putih di wajah, tahjil putih di anggota badannya, kaki dan tangannya. Padahal. Hah? Waktu syafa'ah. Mujul fil kitab. Ada dalam kitab. Sah? Iya. Kalau nama memang khusus. Yang namakan Ibrahim ya cuma Ibrahim. Yang namakan Musa ya cuma Musa. Yang namakan Isa ya cuma Isa. Yang namakan Ahmad dan Muhammad ya Rasulullah SAW. Dijuluki Al-Mahi juga. Nah, ada lagi? Nah, wahada fil hadis aydan. Wahada fil hadis. Bu'itha ila an-nasi kafah. Adapun para rasul diutus secara khusus ke kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Ada lagi? Mafatih? Masami'tu. Mafatih al-ghaib? Ah, mafatih al-ghaib hanya Allah yang tahu. Apa mafatih apa? Ah, enam. U'titu mafatih kunuz al-ard al-ahmar wal-abyad. Sami'tum hadha al-hadith? Aku diberi perbendaharaan dunia yang merah dan yang putih. Ternyata yang merah dengan yang putih adalah perbendaharaan dari Romawi dan Persia. Karena sebagian dari mereka, atau kita katakan perbendaharaan Romawi dan Persia berbeda. Perbendaharaan Romawi kebanyakan emas sehingga dikatakan merah. Sedangkan yang lain kebanyakan perak putih. Aku diberi perbendaharaan. Maknanya akan terkalahkan Romawi dan Persia oleh umat Islam. Dan terbukti. Di masa Rasulullah SAW masih hidup, sudah dibuka Romawi dan Persia. Ditambah lagi setelah zaman Abu Bakar wa Umar, maka semuanya sudah tunduk di bawah kaum muslimin. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, engkau akan dipakaikan padamu mahkota Kisra pada seorang sahabat. Dan ketika dibagikan, langsung Amirul Mukminin mengatakan, mana si fulan ini, sesuai dengan berita Rasulullah SAW, dipakaikan mahkota Kisra. Baik, ba'dahu. Waktu itu, akhir surat Al-Baqarah, min, irfa sas, min kunuz, hatta al-ard, ma fahimt, tahta al-arsh. Jadi beliau menerima langsung akhir surat Al-Baqarah itu di bawah arus Allah ketika Mi'raj. Nah, itu termasuk di dalamnya. Katabtum Isra dan Mi'raj, itu juga keistimewaan Allah SWT. Nah, siapa Nabi yang diisrakan dan dimi'rajkan? Nah, doa ibadikum ba'da. Apa itu? Kalau korbanan Nabi yang lain boleh? Itu tidak khusus, barakallahu fikum. Tidak khusus. Kalau khusus di antara makhluk, di antara manusia, iya. Tapi kalau khusus di antara para anbiya, belum tentu. Kenapa? Karena namanya para anbiya harus dimuliakan semuanya. Nah, hanya saja di antara kalian, kata Allah, jangan kalian memanggil Nabi. Doa di situ maksudnya bukan berdoa, tapi memanggil. Jangan jadikan panggilan kalian kepada Nabi seperti panggilan kalian sesama kalian. Muhammad, Muhammad, tidak boleh. Panggil ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Harus dengan kemuliaan. Tetapi itu bukan khasiyah. Ada lagi? Naam. Qarinnya Rasulullah SAW masuk Islam. Ini juga termasuk keistimewaan. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa setiap orang ada qarinnya, Aisyah bertanya, berarti engkau juga ya Rasulullah? Iya. Tetapi Allah SWT menakdirkan dia masuk Islam. Baik. Yang berikutnya. Uktubu, uktubu. Man lam yaktub taktubun. Lastu kahayatikum. Aku tidak seperti kalian. Bittu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku bermalam dengan diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khususiyatuhu sallallahu alaihi wasallam min bainin nas, di antara manusia. Mengapa saya mengatakan begitu, di antara manusia bukan di antara para anbiya? Karena ada yang diberi oleh Allah Ta'ala, langsung diberi makan dari langit. Siapa? Nabi Daud? Siapa lagi? Nabi Isa? Siapa lagi? Yang doa minta ma'idatan minas sama? Nah. Taib. Ada lagi? Inna sahibukum irfa'a saut. Lihat, jangan ragu-ragu. Salah juga, enggak apa-apa. Tahta Adam. Lawai, liwa. Pemegang bendera pujian. Yaumul Qiyamah. Kenapa kau tahta Adam? Alaman tahta Adam barangkali. Coba ulangi lagi kata-katanya. La sahibi liwa'il hamdi tetapi sudah mafhum bahwa Nabi SAW adalah sahibu liwa'il hamdi dan ini benar-benar khususiyah memang keistimewaan Rasulullah SAW enggak ada saat itu siapapun dari para anbiya yang memiliki liwa'il hamdi yaitu ketika sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala memuji dengan pujian-pujian yang belum pernah dipujikan oleh siapapun di muka bumi. Sepertinya kesana wallahu alam sahib liwa alhamd. Ala kulli hal, ada satu lagi berarti yang mirip dengan ini yaitu ketika Rasulullah SAW memegang paha kambing yang paling disukainya dan beliau berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakh." Aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam pada hari kiamat. Dan ini bukan kesombongan. Ini kenyataan. Bahwa nanti yang menjadi sayyid seluruh manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti di atas para anbiya, na'am. Di atas para anbiya seluruhnya. Berarti maksudnya adalah seluruh manusia dari Adam sampai yang di bawahnya. Ila min Adam ila manduna. Naam. Hah? Kenapa nuzulul Quran? Ya ini dapat wahyu begitu. Baik, Nabi Isa dapat wahyu enggak? Nabi Musa dapat wahyu, Nabi Ibrahim? Suhufi Ibrahim wa Musa. Dapat sahifah. Apa lagi? Fatu Makkah, yakni kemenangan para anbiya dimenangkan oleh Allah Ta'ala semuanya. Ada lagi? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Belum sampai 16. Padahal di sini dikatakan sampai 21. Dawa isyurun. Ah, ba'dahu anta wajadta syai'an. Okay. Itu keistimewaan di antara manusia. Tapi kalau di antara para anbiya ada yang lebih banyak enggak? Ada. Man. Nabi Sulaiman. Nabi Daud. Menikahi 100 wanita. Ada lagi yang lain? Hah? Sayyid. Yang pertama kali diberi hak untuk membuka pintu surga adalah Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Semua para anbiya menunggu. Rasulullah SAW yang pertama memegang halqah babel jannah. Halqah babel jannah itu pegangannya pintu surga. Ada lagi? Sampai mana jauh? Alirannya. Nah. Fawaid sudah kita baca? Sudah. Baik, hal fihi syai ziyadah, ada tambahan lain yang belum dibaca? Anta. Waktu itu salawat al-khamsah. Iya. Benar. Diberikan kewajiban salat lima waktu. Walaupun kewajiban salat sebelumnya sudah ada, tetapi bukan lima waktu. Lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih banyak. Dalam kisah Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW diberi 50 waktu salat. Kemudian datang, turun, melewati Musa. Apa yang Allah perintahkan kepadamu? 50 salat. Jangan. Umatmu enggak akan sanggup. Kami, menceritakan Bani Israel, diberi yang demikian tidak sanggup. Maka dikurangi lagi. Ya Rasul, ya Allah, aku khawatir umatku tidak sanggup. Dikurangi. Datang kepada Musa, jangan, umatmu enggak akan sanggup. Dibandingkan dengan apa yang pernah diwajibkan kepada Bani Israel. Nah, sampai menjadi lima waktu. Jayid. Wahada aydan khususiyah. Kenapa khususiyah? Karena Allah berikan untuk Nasrani hari Ahad, Allah berikan untuk Yahudi hari Sabtu, dan Allah berikan untuk umat Islam, untuk Nabi Muhammad SAW hari Jumat. Sehingga mereka tidak mendapatkan taufik kepada hari Jumat. Tidak mendapatkan taufik kepada hari Jumat. Mereka membesarkan hari Ahad dan hari Sabtu. Nah, ba'dahu. Hendak. Apa itu? Syahid. Satu-satunya diberi Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi lain tidak diberi Al-Quran, diberinya Injil, Taurat. Nah, diberi kitab kan? Maka Nabi-Nabi yang lain juga diberi kitab. Cuma namanya lain. Berarti yang diberi Quran hanya Rasulullah SAW. Nah, ba'dahu. Ma fi ziyadah. Had. Yang pernah mengalami dua kiblat. Allah alam. Apakah nabi-nabi yang lain menghadapi dua kiblat atau tiga kiblat, saya enggak tahu. Nah. Baik. Hendak. Ma fi ziyadah. طيب من يذكر لنا زيادة على هذه المذكورة؟ نعم. جيد. Bahwa kaum Rasulullah SAW akthar, yang paling banyak dari seluruh nabi-nabi. Itu juga penting, itu juga istimewa. Umat Rasulullah SAW adalah yang terbanyak di antara seluruh umat-umat yang lain. Dalilnya ketika Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala para anbiya dan kaum-kaumnya, kata Nabi, "Fara'aitu nabiyyan wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan. Wa nabiy wa laysa ma'ahu ahad. Wa ra'aitu sawadun 'adzim." Aku melihat hitam yang besar karena banyaknya jumlah manusia. Fa dhanantu annahum ummati, aku mengira bahwa itu adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku bahwa itu Musa wa qaumuh. Walakin inzur ila al-ufuq, tapi lihat ke ufuk lain. Fa idza sawadun adzim, ternyata ada juga sawadun adzim yang lebih banyak daripada yang tadi. Maka dikatakan hadhihi ummatuka, inilah umatmu yang mereka, atau di tengah-tengah mereka ada 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Wujuhuhum qalqamari lailatal badri, wajah-wajah mereka seperti bulan purnama atau seperti bulan di malam purnama. Berarti khasiyatuhu anna ummatuhu aktsarul ummah, bahwa umatnya adalah yang terbanyak dari umat-umat. Baik, had akhir. Naam. Dilipatkan dua kali lipat lebih. pahalanya. Hadalil. Umat yang pernah beriman kepada nabi-nabi, kemudian setelah datang Nabi Muhammad SAW beriman kepada Muhammad, mereka mendapatkan dua kali lipat pahala. Karena mereka sudah beriman kepada Nabi Musa, ketika datang Nabi Muhammad SAW, dia beriman juga. Demikian pula umat yang pernah beriman pada Nabi Musa atau Nabi Isa atau yang lainnya, begitu datang Nabi Muhammad SAW ikut beriman, maka mereka mendapatkan pahala dua kali lipat. Adapun pahala ummah ini dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, ila 700 dhafin, sampai 700 kali lipat. Dan Allah lipatkan sekehendaknya. Baik. Endak? Semua para rasul diutus sebagai rahmat. Nah. Jayid diberi mu'jizah membelah bulan. Tidak mengapa kita katakan itu khususiah Nabi, karena yang lain khususiahnya lain lagi. Walaupun ada mu'jizat-mu'jizat lain. Nabi Musa memiliki mu'jizat. Tongkatnya bisa membelah lautan. Bisa menjadi ular. Dan bukan seher. Mu'jizah. Sedangkan Rasulullah SAW, ketika mereka berkata, kalau memang engkau benar-benar diutus oleh Allah, coba minta pada Allah Ta'ala untuk dibelah bulan. Maka Allah SWT berdoa, maka bulan terbelah. Dan Ghar Hira ada di tengah di antara dua belahan bulan. Dan mereka berkata, hada sihru ibni Abi Kabsyah. Ini sihirnya anak tukang kambing, kata mereka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mereka tetap tidak beriman walaupun sudah dikasih mukjizat. Apalagi mukjizat Nabi SAW. Itu keistimewaan juga. Memancarkan air dari jari jemarinya. Sampai bisa mencukupi minum dan memenuhi tempat-tempat air seluruh pasukan. Seluruh para sahabat ketika itu dalam salah satu peperangan. Mereka minum, mereka isi bejana mereka dari tangan Rasulullah SAW. Itu juga mu'jizah. Keistimewaan Rasulullah SAW. Apa lagi? Jayid. Sami'a. Saud. Adab. Rajulain. Dua orang yang sudah dikubur. Beliau menyatakan, innahuma la yu'addaban. Wa ma yu'addabani fi kibir. Baik. Sebelum kita tutup, kita baca hadis dulu. Bab al-hayd. Labas, walaupun babnya bab haid bagi para wanita, tetapi kalian laki-laki mempelajarinya, karena rijalu qawwamuna al-nisa, karena laki-laki itu pemimpin para wanita. Kalian yang akan mengajari adik-adik perempuan kalian, kalian yang akan mengajari istri-istri kalian dan anak-anak perempuan kalian nantinya. Barakallahu fikum. Bab al-hayd. Al-hayd adalah damun. Ja'alahu Allah Ta'ala min rahmatihi wa hikmatih fi rahimil mar'ah. Hayd adalah darah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya dan hikmahnya keluar dari rahim seorang wanita yang sudah beranjak dewasa. Ghidha'an li janiniha. Yang sesungguhnya darah itu adalah akan menjadi makanan nantinya bagi bayi-bayinya. Fa idza wada'at, kalau sudah melahirkan, tahawwala ila laban, akan berubah dia menjadi susu. Alirannya satu, tapi dia kalau sedang hamil maka dia masuk ke perut bayinya. Ketika bayinya lahir, dipotong tali pusatnya, maka dia tertutup, maka dia akan keluar menjadi susu yang akan diminum oleh bayinya. Dan ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil dipersiapkan seorang wanita untuk menjadi seorang ibu. Dia memberi makan anaknya di perutnya dan kemudian menyusuin anaknya ketika sudah lahir. Tetapi kalau dia dalam keadaan tidak punya bayi di perutnya dan tidak punya pula bayi yang disusuin, maka dia akan terus mengalir darahnya ini. Maka itulah yang dikatakan dengan haid. Akan keluar pada tiap bulannya. Akan keluar pada tiap bulan. Kalau dia sudah melahirkan, tahawwala ila labanin, dia akan berubah menjadi susu. Lighidha'i tifliha, untuk memberi gizi bagi anak bayinya. Faidha kanat ghaira hamil wala murdi', kalau tidak hamil dan tidak pula menyusui, barazaz zaid, akan keluar kelebihan gizi tadi atau kelebihan makanan tadi, akan keluar fi awqatin ma'lumah, akan keluar pada waktu-waktu tertentu. Lihada yandir antahidal hamil, oleh karena itu jarang sekali orang yang hamil keluar darah haid. Artinya orang yang hamil tidak haid. Awil murdi', demikian pula kalau menyusui. Seringkali wanita menyusui tidak haid. Mengapa? Karena sumbernya sama. Yang menjadi darah haid, yang menjadi makanan janin, yang menjadi susu untuk bayinya, itu semua satu saluran. Maka kalau dia dalam keadaan menyusui atau dalam keadaan hamil, biasanya dia tidak haid, tidak keluar darah haidnya. Wa yata'allaq bi khurujihi ahkamun, oleh karena itu keluarnya darah haid dari seorang wanita ketika tidak menyusui dan tidak hamil ada hukum-hukum tersendiri. Diajarkan dalam fiqh, diajarkan dalam syariat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkait dengan ibadah-ibadah seperti orang yang salat, para wanita ketika haid tidak wajib salat dan tidak diganti. Ketika puasa tidak boleh puasa dan harus diganti di hari lain. Dan jangan tanya, kenapa puasa diganti, kok sholat tidak diganti? Karena aturannya dari Allah begitu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika ditanya, ma balu nisa, kenapa ini para wanita? Taqdis shaum wala taqdis shalah. Mengqadha puasa, tapi kenapa enggak mengqadha sholat? Maka Aisyah langsung menuduhnya. Aharuriyun, aharuriyatun anti, apakah engkau haruriyah? Khawarij, karena yang ekstrim-ekstrim khawarij. La, walakinni as'al. Tidak, aku cuma tanya. Dijawab oleh Aisyah dengan jawab seperti tadi. Kami di zaman Rasulullah SAW haid. Artinya kami mengalami masa-masa haid. Wa kami diperintah nu'mar biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Kami diperintah untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Selesai. Disuruhnya begitu, ya begitu. Itu di antara hukum-hukum berkait dengan haid. Dan masih banyak lagi hukum-hukum yang berkait dengan haid. Kita baca hadis pertama. Al hadis at-tasi' wa salasun. Hadis yang ke-39. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة Qala la. Inna dhaliki irqun. Walakin da'i salata qadra al-ayami allati kunti tahidina fiha. Thumma ghtasili wa salli. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa ada seorang wanita bernama Fatimah binti Abi Hubaysh bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat, dia berkata, "Inni ustahadu." Aku terkena istihadah. Keluar darah terus-menerus. "Fala athur," dan enggak pernah bersih, terus berdarah. "Afa ad'u shalah?" Apakah aku harus meninggalkan sholat terus-menerus? Qala la. Kata Nabi, jangan. Inna dhaliki irqun. Sesungguhnya itu adalah irqun. Dalam riwayat disebutkan irqunin fajar. Itu adalah urat yang pecah. Maka tinggalkan sholat sesuai dengan kebiasaan atau dengan kadar hari-hari engkau haid padanya. Setelah itu, iktasili wa salli. Setelah itu kamu mandi dan sholat. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain disebutkan, walaysat bil haidah, itu bukan haid. Fa'idha aqbalatil haidatu, fatrukis sholat. Kalau datang haid, maka tinggalkan sholat. Faidah dahaba qadruha, kalau sudah lewat kadar haidnya, faghsili, maka mandilah. Faghsili ankid dam, bersihkan darimu darahnya. Wasalli, dan sholatlah. Berarti kita mendapatkan dua istilah. Yang pertama haid atau haidah, yang kedua al istihadah. Al istihadah laysat haidah, wal haidah laysat istihadah. Dua-duanya berbeda jauh. Kalau haidah yang sudah kita katakan tadi, darah yang tabi'i. Tabi'i maknanya darah yang biasa keluar pada wanita. Selama dia tidak hamil, selama dia tidak menyusui, maka dia akan keluar rutin pada siklus tertentu. Ya, ini kebiasaan masing-masing. Dan panjangnya biasanya juga sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 6 hari, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari. Dan disinilah yang dikatakan al-adah muhakkamah. Kata para ulama, al-adah kebiasaan jadi hukum. Hanya saja beberapa orang yang mengaku kiai pura-pura bodoh, kemudian menyatakan adat istiadat itu adalah jadi hukum. Kalau adat kampung begini, ya itu hukumnya begitu. Adat itu jadi hukum. Barakallahu fikum. Bahwa adah muhakkamah itu dibahas oleh para ulama dalam masalah haid. Dalam masalah haid. Artinya kalau kebiasaannya 7 hari, maka 7 hari. Kalau kebiasaan 10 hari, maka 10 hari. Wahlumma jarra. Wahalumma jarra. Maksudnya apa? Terpakainya dalam pembahasan kita ini sekarang. Dalam hadis tadi, dari sahabiyah Fatimah binti Abi Hubaysh menyatakan, aku istihadah. Bukan ahad. Aku istihadah. Ya Rasulullah, inni ustahadu. Aku terkena istihadah. Yaitu keluar darah terus menerus. Tidak pernah berhenti. Bahkan sampai ada yang berapa tahun, bukan hanya berapa bulan, berapa tahun terus keluar, tidak pernah berhenti. Afa ada'u shalah? Apakah aku harus berhenti dari sholat selama-lamanya? Kata Nabi, jangan. Jangan. Jangan tinggalkan salat, karena itu adalah irqun infajar. Itu adalah urat yang pecah. Artinya itu adalah satu luka atau satu penyakit. Itu adalah penyakit. Maka jangan ditinggalkan salat. Kerjakan salat. Tetapi tinggalkan salat qadral ayyam allati kunti tahidina fiha. Tetapi tinggalkanlah salat sekadar hari-hari yang biasa engkau haid padanya. Berarti berapa ditinggalkannya? Berapa hari ditinggalkan? Tergantung. Tergantung kebiasaan. Al-adah muhakkamah. Kalau biasanya engkau haid 7 hari, kemudian istihadah, maka berhentinya 7 hari. Kalau engkau, wahai para wanita, biasa haid 10 hari, kemudian kena istihadah, kena penyakit, perdarahan terus-menerus, maka tinggalkannya 10 hari. Di mana? Di tanggal biasa kamu haid. Kembali lagi pada adah lagi. Di awal biasa kamu haid sampai 10 hari. Kalau kebiasaannya 10 hari. Di awal kamu biasa haid sampai 8 hari. Kalau kebiasaannya 8 hari. Demikian pula yang 5 hari atau 6 hari. Wahalu majara. Taib. Maka Nabi menyatakan laisat bil haidah, itu bukan haidah, itu istihadah. Fa idza aqbalatil haidah fatrukis shalah. Kalau datang haid, maksudnya datang waktu haid, maka tinggalkan salat. Seberapa tinggalkannya? Hatta dhahaba qadruha. Kalau sudah lewat kadar kebiasaannya. 10 hari, 7 hari, 8 hari, 8 hari. Maka setelah lewat masa yang biasa dia haid, faghsili anki dam. Maka cucilah darahnya dan sholatlah. Ini salah satu cara untuk membedakan antara istihadah dengan haidnya, supaya ketika istihadah tidak meninggalkan sholat, ketika haid meninggalkan sholat. Maka dibedakan antara keduanya dengan apa? Bil ada, dengan kebiasaan haidnya kapan dan berapa. Dan itu bisa dihitung. Dan para wanita biasanya paham masalah itu. Sedangkan cara kedua adalah membedakan darahnya. Mereka-mereka yang biasa, ini para wanita yang biasa dengan haid, mereka akan tahu. Darah yang segar, seperti darah orang yang dilukai, seperti apa merahnya, seperti itu, maka itu adalah darah istihadah. Itu darah istihadah. Adapun darah haid, lebih hitam, lebih pekat, dan baunya lebih busuk. Makanya darah haid najis. Tetapi darah yang lain, yang raji dari para ulama, tidak najis. Sehingga ada dua cara untuk membedakan apakah istihadah atau haidah, adalah imma dengan kebiasaan, al-adah muhakkamah, wa imma dengan bentuk jenis bau darahnya. Entah.